Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah salat maghrib Musalla Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ba'dal maghrib kali ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar bersama kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita akan mengulang terlebih dahulu babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bab yang menjelaskan tentang disyariatkannya memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemunkaran. Kehidupan manusia tidak akan baik tanpa al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, dibiarkan entah mereka baik atau buruk, ini mengakibatkan turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita berbicara sekup besar masyarakat ataupun sebuah negara. Kita berbicara sekup kecil keluarga kita, kalau tidak tegak pada kita, istri kita, anak-anak kita, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, keluarga kecil kita akan menjadi keluarga kecil yang tidak teratur. Keluarga kecil yang tidak terbimbing. Keluarga kecil yang terbiarkan dalam pandangan masing-masing anggotanya. Dalam pandangan masing-masing anggotanya. Bab disyariatkannya. Perhatikan kalimat disyariatkannya. Kalimat disyariatkan berarti peluang pahala. Peluang apa? Peluang pahala. Termasuk peluang pahala adalah seseorang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Karena ini peluang pahala, tidak mungkin mulus. Tidak mungkin tanpa perjuangan. Tanpa mu'nam, tidak mungkin tidak ada pengorbanan. Yang namanya pahala itu sudah menjadi ketentuan, harus ada pengorbanan. Kadang perasaan, kadang harta, kadang juga tenaga, bahkan kadang jiwa raga. Perasaan, kita mengingatkan istri, mengingatkan anak, diremehkan. Perasaan kita bagaimana? Tapi itulah yang harus kita bayar pada pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harta. Kadang agar anak kita itu baik, kita perlu mengeluarkan modal supaya dia senang, supaya dia moodnya ada, sehingga kita ketika diarahkan lebih mudah, ya. Kita harus memberikan hadiah agar anak kita mau menghafal Quran. Kita harus memberikan tenaga kita agar anak kita juga mau belajar dan seterusnya. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Ayat ini dalil pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala, untuk bab ini. Kalau kita mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah pahala, maka harus ada dalilnya. Maka harus ada apa? Dalilnya. Karena menentukan pahala, menentukan hukuman itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya dan hendaklah itu lamul amr, dan hendaklah ada beberapa orang dari kalian yang menyerukan kepada kebaikan. Menyerukan kepada kebaikan. Dan memerintahkan dengan kema'rufan. Serta melarang dari kemunkaran. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kita kupas ayat ini agar kita paham sisi pendalilannya. Ya. Dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 104. Sisi istidlalnya bagaimana? Wajhul istidlal. Sisi pendalilannya seperti apa? Kan kita harus tahu. Jangan cuma pintar baca ayat, namun sisi pendalilannya enggak ngerti. Sisi pendalilannya satu. Perintah. Wal takum minkum ummatun. Perintah bukan ini? Perintah. Dan hendaklah ada beberapa orang. Kaidahnya, semua yang diperintahkan pasti dicintai oleh Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Dan semua ibadah dijanjikan padanya pahala. Nyambung? Nyambung. Nah, wal takum minkum, dan hendaklah ada dari kalian beberapa orang. Beberapa orang. Satu berarti tadi apa? Perintah. Ya. Yang kedua, pada akhir ayat. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Pujian apa enggak ini? Pujian. Pujian untuk sebuah amalan berarti amalan tersebut dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah berarti ibadah. Kalau ibadah berarti pahala. Nyambung? Nah, wajhul istidlalnya dua saja ini. Satu, perintah. Dua, dipuji pelakunya. Dipuji pelakunya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ummatun. Beberapa orang dari kalian. Ini menunjukkan bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hukumnya wajib. Wajibnya wajib apa? Fardu kifayah. Karena diambil beberapa orang yang mencukupi. Yang apa? Mencukupi. Ini. Dengan volume masyarakat yang begitu banyak di Banyumas saja misalnya, dengan hanya ada ustadz beberapa biji, kemudian naam beberapa orang yang mau bergerak pada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini sangat berkemungkinan kita masih dosa ketika kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau itu sekupnya kabupaten, mungkin diperkecil sekup kecamatan. Mungkin diperkecil sekup apa RW, mungkin diperkecil lagi sekup RT, diperkecil lagi sekup keluarga. Sekup apa? Keluarga. Nah. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hukumnya wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah. Kalau belum mencukupi maka tetap masih tertuntut. Masih apa? Tertuntut. Fardu artinya wajib, kifayah artinya cukup. Berarti kalau belum cukup masih wajib. Kalau belum cukup masih wajib. Kemudian faedah lain dari ayat ini. Yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Apakah ada beda antara dakwah ilal khair dan memerintahkan dengan ma'ruf? Jawabannya iya, beda. Ad-da'wah ilal khair, menyerukan kepada kebaikan, ini maknanya menerangkan. Menerangkan kewajiban sholat, keutamaan sholat, tata cara sholat. Ini tugasnya para da'i. Tugasnya para da'i. Kemudian setelah orang pada tahu, oh sholat ternyata hukumnya wajib. Tata caranya begini, ya keutamanya begini. Masih aja mereka tidak mengerjakan sholat, baru kemudian langkah kedua, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Memerintahkan dengan kema'rufan dan meninggalkan yang munkar. Jadi tidaklah sangat baik, artinya jelek. Ya, tidak sangat baik kan berarti artinya apa? Jelek. Orang hanya modal yang penting ngajak orang sholat, tapi tidak mengajari tata cara sholat. Tata cara apa? Sholat. Nah, jadi langkah pertama itu adalah apa? Menggamblangkan tata cara sholat, keutamaan sholat, hukum sholat. Ini satu contoh ya, baru sholat. Di sana ada yang lebih penting sebenarnya, yaitu apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum kita mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam, kita harus paham apa itu Islam, apa itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, keindahan-keindahan agama Islam, keunggulan-keunggulan agama Islam, sehingga ketika kita menjabarkan kepada mereka, Islam itu begini, Islam itu begini, Islam itu begini, Islam itu begini, cara masuknya begini, konsekuensinya begini. Nah, ketika dia tidak mau masuk Islam, baru kita perintahkan dengan apa? Masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Jadi yad'una ilal khair. Ad-da'wah ilal khair. Al-bayan ilal khair. Menjelaskan kebaikan. Pengajaran. Pembelajaran. Penjelasan. Penggamblangan. Baru kemudian. Waya'muruna bil ma'ruf. Ketika sudah digamblangkan. Sudah dijelaskan. Namun masih tetap. Bermudah-mudahan dalam urusan sholat. Kita perintahkan. Kita apa? Perintahkan. Ini. Secara umum, keluarga muslim hampir bisa dipastikan mengerti apa itu sholat. Apa itu sholat. Sehingga ketika keluarga kita masih meremehkan ibadah sholat, kita sudah beranjak pada al-amru bil ma'ruf. Sekarang apa makna ma'ruf? Apa makna ma'ruf? Ma'ruf itu adalah semua yang dinyatakan ma'ruf atau baik oleh syariat. Dan ditetapkan oleh syariat. Dinyatakan baik, diakui baik, ditetapkan baik oleh syariat. Ini ma'ruf, ini baik. Artinya, sesuatu yang tidak dinyatakan baik oleh syariat, meskipun dipandang seluruh hampir manusia sekabupaten, itu baik tetap jelek. Saya dipaham ya? Nah, misalnya, la qadarallah, semoga Allah tidak mentakdirkan, sekabupaten sepakat minum khamr itu baik, misalnya. Sekabupaten ini, ya cuman 10 orang tok yang mengatakan khamr munkar. Kita katakan ini tetap munkar. Meskipun dianggap baik karena syariat tidak menyatakan apa? Baik. Seperti itu. Walaupun satu desa mengatakan ritual A baik. Tapi syariat tidak mengatakan baik. Maka tidak dikatakan ma'ruf. Tidak dikatakan apa? Sehingga orang yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar harus berada di atas ilmu. Harus berada di atas apa? Ilmu. Karena sangat dikhawatirkan dia memerintahkan sesuatu yang dia pandang ma'ruf ternyata munkar. Ternyata apa? Munkar. Ya, ini. Dan contohnya terlalu banyak. Contohnya terlalu banyak. Ya. Orang menganggap itu baik, ternyata tidak tidak baik. Ya, ternyata tidak baik. Kemudian, apa itu munkar? Munkar adalah semua yang dinyatakan munkar oleh syariat. Munkar adalah semua yang dinyatakan munkar oleh syariat. Baik kekufuran, atau kefasikan, atau kemaksiatan. Contohnya, kedustaan, ghibah, namimah, adu domba, dan yang semisalnya. Baik dosa berkaitan dengan keyakinan, atau dengan kebid'ahan, atau dengan amal perbuatan, atau dengan ucapan. Ya. Semua yang dinyatakan munkar oleh syariat, maka ini adalah kemunkaran. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjalankan kewajiban fardu kifayah an-nahyu anil munkar, diwajibkan untuk apa? Mengerti itu munkar. Itu apa? Munkar. Karena jangan sampai dia melarang sesuatu ternyata ma'ruf. Ternyata apa? Ma'ruf. Sudah kamu jangan celana cungklang. Kenapa? Itu tidak ma'ruf. Itu munkar. Padahal ma'ruf. Nah. Kamu jangan memelihara jenggot. Dia anggap itu munkar. Padahal itu ma'ruf. Ya. Menganggap sesuatu munkar. Padahal itu ma'ruf. Lahir dari ketidaktahuan. Lahir dari ketidaktahuan. Naam. Jadi pertama tingkatannya adalah yad'una ilal khair. Menerangkan kebaikan-kebaikan. Demikian pula menerangkan kemunkaran-kemunkaran. Setelah itu naik tingkatan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Lisanan. Kemudian naik lagi perubahan. Itu bagi yang di bawah kewenangan kita. Di bawah kewenangan kita. Anak kita, istri kita. Itu kan yang di bawah kita. Yang di bawah kita. Maka pandai-pandailah kita memimpin keluarga. Kadang keras, kadang lembut, kadang ditarik, kadang diulur, kadang diberi kesenangan, ya, kadang diberi barakallahu fikum pelajaran. Ya, namanya pendidik itu memang harus bersabar. Memang harus apa? Bersabar. Naam. Karena kita sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madzkurin halan. Saya terima nikahnya fulan, fulanah binti fulan dengan mahar yang disebutkan. Kontan, sah enggak? Sah. Berarti saya siap mendidikmu. Saya siap mengarahkanmu. Saya siap membimbing anak-anakmu. Bismillah. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kadang kita harus keras. Kadang kita harus lembut. Nah, keras terus nanti kita tidak berwibawa. Ditakuti karena bukan wibawa, tapi ditakuti karena garangnya kita. Kalau kita lembek, enggak bisa ngatur, itu juga nanti tidak akan tegak al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Naam. Kita tidak boleh zalim kepada perempuan, tapi juga tidak boleh membiarkan. Istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, berwasiat baiklah dengan kaum wanita. Ya. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu kasar, kasar tahu. Kalau kamu kasar dipaksa kasar tahu. Kasar bahasa Arab ya, kasar tah. Ya. Nah, tapi bukan kasar tah di sini bukan kasar artinya patah itu bukan. Ya. Kasar tahu artinya kamu akan mematahkannya. Wa kasratuha mematahkannya artinya pecah keluarganya, pecah. Ya. Nah. Fa'in. Dan apabila engkau meninggalkannya, kamu berkeluarga dengan orang yang tidak baik. Artinya perempuan itu memang aslinya bengkok. Ya. Adanya kamu itu jangan nambah bengkok. Sudah orang bengkok didukung. Ya kamunya yang gak beres. kamu syaitan, ya, antum syaitan, ya. Nah, ini. Jadi jangan membantu, ya, istri dan anak kita menjadi tidak lebih baik, menjadi tidak lebih baik. Nah, ini. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sekup terkecil adalah keluarga kita, adalah keluarga kita. Nah, enggak usah kita nam kebablasan mikir BBM, mikir negara, mikir ini, mikir keluarga dulu, ya. Itu gimana kebijakan pemerintah, katanya minyak dunia, begini. Keluarganya aja belum dipikir. Keluarganya belum dipikir. Ya. Ini, barakallahu fikum. Ini. Dari dulu juga kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang diberi tugas memberi rezeki, mungkin pusing, wajar ya. Wong kita itu diberi tugas nerima dan usaha tok. Usaha terus nerima rezeki, terus make, itu tok kan kita. Barakallahu fikum. Ini. Dari dulu juga kita enggak pernah minum bensin. Dari dulu. Barakallahu fikum. Ini. Tapi pemerintah zalim. Tenang, pemerintah juga punya malaikat mencatat kezaliman mereka. Kita tidak perlu ikut nyatet. Bisa dipahami ya? Nah, ini. Malu teriak-teriak di lapangan, demo, keluarganya jelek. Malu enggak? Malu kalau punya iman. Kalau enggak punya iman ya enggak malu. Pede, pejuang kebaikan. Ya, pejuang kebaikan. Ini. Nah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Nah, ya. Intinya kan itu. Semua itu enggak ada yang mahal kalau ada duitnya, ya. Semua enggak ada yang mahal. Kita bilang mahal itu kan karena enggak ada duitnya, jadi bilang mahal. Ya. Supaya agak enteng pikirannya, tidak murah gitu aja bilangnya. Ya. Kalau bikin mahal kan berat, di kepala berat. Bensin mahal, berat jadinya. Tapi kalau bilang sedang tidak murah, kan gitu. Sedang tidak murah. Kan enteng. Ya. Enteng. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat di antara kalian satu kemunkaran, apapun itu, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tidak mungkin kalau ini bukan di bawah kewenangan. Walam yaqul falyanha anhu li anna hadhihi marhalatun fauqan nahyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda maka hendaklah dia melarangnya. Barang siapa yang melihat kemunkaran maka laranglah, bukan, tapi rubahlah. Karena tingkatannya sudah ningkat lagi. Sudah ningkat lagi. Rubahlah. Fa'ilam yastati' fabilisanih. Maka apabila seseorang tidak mampu merubah dengan tangannya dan kekuasaannya, maka hendaklah merubah dengan lisannya. Cuman bisa ngomongi. Cuman bisa menasehati. Ya. Barakallahu fikum. Ada anak tetangga berbuat kemungkaran. Kita merubah dengan tangan kan gak bisa. Wong itu anak orang. Kita menggunakan lisan. Kita menggunakan apa? Lisan. Ya. Ini. Nah. Ini waktunya sholat. Jangan main sepeda terus. Jangan main sepeda terus. Ya. Fadol sholat dulu. Walaupun bukan anak kita. Tapi anaknya kaum muslimin juga anak kita. Anak apa? Anak kita. Ini. Kita pun akan senang kalau anak kita ditegur oleh saudara kita. Wa in lam yastati' fa biqalbih. Kalau tidak mampu juga dengan lisan, maka dengan kalbu. Ya, mau ngomong juga enggak sampai. Ya, mau ngomong enggak sampai. Dengan apa? Hati. Ya. Nah, dengan hati ini adalah tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah. Tapi jangan menjadi seseorang yang langsung ngambil yang paling rendah. ya. Karena beda antara orang yang tidak memiliki azm, tidak memiliki tekad, bermalas-malasan di dalam mengingkari kemungkaran. Langsung dia ambil posisi dengan hati saja. Padahal dia bisa menulis, padahal dia juga bisa berbicara, atau bahkan dia bisa apa? Bisa merubah dengan kekuasaannya. Ia berbuat kemungkaran anak dan istrinya, langsung pakai hati. Lah saya pokoknya mengingkari. Ya kamu itu bapaknya, kamu itu suaminya. Masa yang ngomongi gak bisa, terus main kebatinan. Keluarga kok kebatinan. Ya. Nah, batin itu tidak bisa didengar dan bisa tidak bisa dipahami oleh orang sekitar. Yang bisa itu cuma di film tok. Batin bisa bunyi itu cuma di film tok. Ya. Kalau di alam nyata ini enggak ada batin bunyi. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka jangan di keluarga itu jangan kebatinan, ya. Batin tok ini istri kok kayak gini ya. Ya, nah. Bicaralah. Ya, bicaralah. Fungsinya kamu menikahi perempuan itu adalah berusaha saling meluruskan. Ya. Nah, ini dikiranya keluarganya udah bisa membaca batin, ya. Sehingga istri batin, suami batin, masuk rumah sakit semua nanti. Ya. Tekanan batin. Ya. Penyakitnya apa? Tekanan batin. Barakallahu fikum. Ini. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Harus ada komunikasi yang baik, ya. Biasanya kalau error itu karena kitanya error atau istri kita error. Kan gitu. Nah, sehingga ada sikap-sikap yang ya, nah, balas membalas. Balas membalas, ya. Nah, kalau kita tidak baik sama istri, ya istri juga akan tidak baik sama kita. Ngapain saya baik sama kamu, kamu juga enggak baik. Akhirnya kita juga berpikir demikian, ya. Itu rumah tangga apa medan tempur, ya. Nah, keluarga rasa musuh itu namanya. Keluarga rasa musuh, waliyadzu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah, ya, perempuan yang penyayang. Kan bukan untuk nikahilah perempuan yang bisa adu tanding sama kamu, bukan kan? Barakallahu fikum. Ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan istri-istri beliau itu sangat bagus. Sangat apa? Sangat bagus, sangat indah. Tidak dibiarkan, tidak pula na'am keras. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nah, ini. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memukul perempuan. Rasulullah SAW tidak pernah memukul perempuan. Kalau kita pernah tobat, segera istighfar. Karena kamu tidak di jalannya Rasul. Alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, Allah berfirman. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau istrimu itu udah taat sama kamu, jangan cari-cari masalah. Ya, karena belum puas. Istrinya sudah tobat nih. Misalnya istri salah, terus kita bilangin, telateni, terus tobat. Jangan dicari-cari kesalahan lagi. Ya, fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabiro. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Ini harus dipahami nih. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan aliyan kabiro. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Yakni kamu wahai suami, kalau merasa lebih tinggi dari istrimu, Allah lebih tinggi dari kamu. Gitu, paham ya? Kabiro. Dan Allah maha besar. Jadi kalau kamu wahai suami merasa besar dari istrimu, Allah lebih besar dari kamu. Nah, jadi kamu jangan dolim, gitu loh maksudnya. Ya, innallaha kana 'aliyan kabira, ya. Kalau kita mau dolim sama istri, kita ingat kalau kita punya anak perempuan didolimi menantu kita. Didolimi menantu kita. Kita punya anak perempuan, terus kita sudah serahkan deh saya nikahkan kamu dengan laki-laki ini, tapi didolimi, gimana perasaan kita? Gimana perasaan kita kalau menantu kita dolim sama putri kita? Ya begitulah, mertua kita pun seperti itu, ya. Mertua kita pun seperti itu. Nah, ini al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dalam keluarga. Dalam apa? Keluarga. Karena inilah yang paling mungkin untuk kita lakukan. Ya. Dan paling cepat untuk kita amalkan. Paling cepat untuk kita apa? Amalkan. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas syarat ataupun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita ulangi enggak apa-apa. Yang pertama, hendaknya seseorang sebelum mengerjakan ibadah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar berilmu. Apa itu ma'ruf, apa itu munkar? Jangan sampai memerintahkan yang munkar dianggap ma'ruf, melarang yang ma'ruf dianggap munkar. Ini yang pertama. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Nah. Kemarin saya contohkan apa misalnya? Sholat berjarak. Jangan tergesa-gesa. Wos aroyan ora beres. Kenapa? Berjarak. Berjarak di masa COVID makruf. Jangan tergesa-gesa. Semua saudaramu juga takut dosa. Ujar-ujare bar COVID jenengan paling bertakwa. Hebat bener. Ustadz lulusan COVID. Bukan lulusan pondok. Lulusan COVID. Nah. Jadi begitu masa COVID 2 tahun jadi penganalisa HP. Begitu keluar masa COVID jadi ustadz. Hebat enggak? Barakallahu fikum. Itu contoh. Contoh paling gampangnya. Karena kita melewati. Karena kita apa? Melewati. Tapi kemarin saya kayak gitu ustadz. Enggak apa-apa. Sekarang istighfar. Ya. Enggak usah malu. Namanya orang salah. Ya. Enggak usah malu kebablas-bablas. Loh bener gue. Ya. Saya kemarin kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Namanya manusia memang kadang seperti itu. Memang seperti itu. Yang jelas tujuan kita surga enggak perlu gengsi. Enggak perlu apa? Enggak perlu gengsi. Nah. Tapi saudaranya jangan ngisin-ngisin. Ya. Jangan mempermalukan loh. Kok gue wingi ya. Genah ya. Karena enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan sahabat yang suka mabok. Sahabat tapi senang minum khamr. Ya, dicela oleh sahabat yang lain. Kamu ini sering sekali ditangkap dan dipecut. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya. Jangan cela dia karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencintai Allah tapi dalam bab ini lagi salah gitu loh. Lagi salah enggak kuat maksiat, minum khamr dan lain-lain. Kita juga kan bisa salah juga. Ketika saudara kita salah enggak usah diinjek-injek sampai blesek. Ya. Ya. Nah, kamu salah suara bisa tobat. Ya. Enggak, ya salah ya biasa. Besok kita juga bisa salah kan? Kita juga bisa salah. Nah, ini. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama harus berilmu. Nah, harus berilmu. Langkah kita insya Allah sudah benar. Saudara cinta lim kan ya. Itu sudah benar. Sedikit-sedikit kita mengerti. Oh, ini ma'ruf. Ini apa? Munkar. Walhamdulillah. Jadi jangan menyanyiakan taklim ya. Jangan menyanyiakan taklim. Nikmat taklim itu bisa hilang satu. Ustadznya meninggal mungkin. Dua, kitanya yang meninggal. Tiga, kitanya sakit setruk gak bisa berangkat ke masjid. Keempat, kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, mata nuhram hadihin ni'mah. Kita tidak pernah ngerti kapan kita diharamkan nikmat ini. Nah, ini. Jadi jangan meremehkan kesempatan. Gak apa-apalah, wong di sini kan seminggu full. Gampang. Jangan bilang gampang-gampang. Gampang itu kalau digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Baru mau taklim ditelepon, ibu sakit. Bisa enggak? Bisa kan? Nah, jadi barakallahu fikum kalau ada kesempatan untuk kita berilmu, berangkat belajar. Yang kedua, hendaknya benar-benar dipastikan saudara kita meninggalkan yang ma'ruf dan melanggar yang munkar. Dipastikan, jangan cuma jere-jere. Jangan cuma prasangka-prasangka. Ndean, ujarku. Tadi terlihat. Tidak semua yang terlihat itulah yang sebenarnya. Kan gitu? Kita tidak melihat bulan taklim di Masjid Ar-Royan. Jangan buru-buru, ente malas taklim. Padahal dia taklim di masjid lain. Sama Ustadz Salafi juga, Ustadz Ahlus Sunnah. Di sana juga belajar sunnah. Di Al-Faruq, atau di MBR, atau di mana gitu ya. Sebatas tidak kelihatan di sini, kita sudah buru-buru. Jare ikhwan, taklim ora doyan. Ikhwan model apa, Rika? Ya. Barakallahu fiik. Bisa jadi dia kena uzur, dapat uzur. Kan bisa jadi. Ya, bisa jadi di tempatnya sana hujan. Di sini memang enggak hujan. Kan Batu Raden misalnya kan hujan ya. Sini belum tentu hujan. Karena curah hujan mungkin lebih di sana. Barakallahu fikum. Naam. Atau ada hal-hal yang lain. Jangan terburu-buru, pastikan saudara kita meninggalkan yang ma'ruf atau apa yang munkar. Yang munkar. Tapi kalau udah ada kabar yang sahih, khabar thiqat, ya. Tidak perlu kita itu harus hidup berjejeran dengan orang itu untuk memastikan. Ya, bisa dipahami? Nah, ini. Ini jangan menjadi sebuah syubhat juga. Jangan menjadi sebuah kerancuan. Ya. Nah, misalnya sudah ada kabar dari ulama bahwa fulan ahlul bidah, fulan ahlul dolal misalnya. Enggak percaya. Saya harus hidup dulu sama dia. Ya. Mungkarnya kayak apa? Kamu masih nol ilmunya. Melihat orang berbuat mungkar. Mau ngerti mungkar aja enggak. Oh, dia enggak ngajarkan kemungkaran kok. Ngajarnya tauhid. Ngajarnya ini. Ya. Barakallahu fikum. Jadi. Satu, memang wajib memastikan saudara kita memang terjatuh. Kalau belum bisa dipastikan, tidak usah terburu-buru. Ya. Nah, karena zaman sekarang video bisa dibikin-bikin, ya enggak? Suara bisa dipalsu-palsukan. Padahal bukan suara saudara kita, tapi dimiripkan, bisa kan? Bisa. Kalau enggak bisa ya enggak akan ada dalang. Enggak akan ada itu wayang kulit. Enggak ada pentas itu, enggak ada. Karena suara itu bisa dibikin-bikin, ya. Nah, jangan hukumi saudara kita dengan prasangka. Ya. Prasangka terus cocokan. Prasangka, kayane gitu kan. Baru kayane, kayaknya sudah dihukumi. Ini yang sering membuat apa? Membuat ricuh ukhuwah. Membuat persaudaraan itu sering pecah gara-gara menghukumi saudara dengan prasangka. Dengan apa? Prasangka. Barakallahu fikum. Seorang sahabat menasihati sahabat yang lain dengan ucapannya, ya sahabatku, ahituka ala syai, dulu saya ngerti kamu di atas kebaikan. Saya dengar sampai kepadaku berita bahwa kamu telah melakukan ini dan itu. Kan tidak memastikan. Kalau memang demikian bertobatlah, kalau tidak teruskan, kamu di atas kebaikan. Kamu di atas apa? Kebaikan. Lalu sekarang baru dengar jere. Prasangka, sudah ikut benci. Ngomongi orang, tapi melu kesuk. Bulan tuh katanya gini. Baru katanya, urusan dia bukan urusan dia, tapi dia sudah melu marah, sudah melu kesuk. Ini ilmunya dari mana? Ilmunya dari mana? Tidak ada bimbingannya dari Nabi SAW. Ya. Dengar, fulan, bapak fulan, itu ya, hutang ke bapak fulan enggak bayar. Kita baru dengar itu dan belum dipastikan dan tidak ada kebutuhan untuk memastikan, sudah ikut benci. Sudah ketemu sudah melengos, enggak ada urusannya padahal. Ada urusannya enggak? utangnya A ke B, kita C. Ya. Itu cuma berita, belum tentu utang beneran, kasusnya juga gak ngerti, mungkin juga ada kerjasama investasi yang kita gak ngerti akadnya. Karena banyaknya santer kita terbawa, ikut benci. Salah apa benar? Salah. Kayak gitu tuh salah yang banyak membuat ukhuwah itu apa? Rusak. Ukhuwah itu rusak gara-gara menghukumi dengan prasangka, terlebih lagi bukan urusannya. Ya. Nah, hidup itu jangan suka kepo urusan orang lain, ya. Nah, urusan kamu dulu, ya. Urusan kamu dulu. Ini. Berbeda kalau kita itu misalnya seorang ustaz. Yang ini curhat, ustaz, saya begini-begini bagaimana? Itu enggak kepo, memang datang berita sendiri. Ngundang ya enggak. Cuma datang ustaz, saya punya gini-gini-gini dengan fulan. Apa terus kita tolak? Ya. Kalau kita tolak, mereka-mereka ini akan mengadu ke siapa? Kan gitu. Barakallahu fikum. Sini. Jangan jadi wartawan dadakan ya. Jangan jadi wartawan dadakan. Apa-apa pengen ngerti urusannya orang lain. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang diberi musibah wataknya seperti itu. Jadi wartawan dadakan, ora dibayar. Nah, sudah gitu dia terjatuh pada ghibah, terjatuh pada benci kepada orang lain tanpa alasan. Membenci orang lain itu apa nikmat? Enggak nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun wanita Yahudi, beliau memaafkan. Dalam keadaan antara beliau diracun sampai mati kurang lebih 4 tahun. 4 tahun beliau tetap merasakan rasanya racun itu. Beliau memaafkan dalam keadaan beliau merasakan resiko dari racun itu. Kalau beliau dongkol selama 4 tahun, enak enggak hidupnya? Enggak enak. Sekarang barakallahu fikum sudah jere ikut benci 5 tahun. Nah, ya. Ngajinya belum masuk. Ngajinya belum masuk berarti. Barakallahu fikum. Ini ya. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang kedua yang dibutuhkan harus apa? Harus dipastikan. Ya, dipastikan. Lah, dipastikan ini kamu butuh enggak memastikan? Kalau kamu tidak butuh memastikan, tidak perlu memastikan kemungkaran orang lain. Kan gitu. Kalau kita enggak perlu ngapain? Ya. Enggak usah jadi penyidik. Ya. Polisi bukan, hakim bukan, jaksa bukan. Nah, jadi kalau saudara kita barakallahu fikum valid beritanya di depan kita munkar, baru kita sikapi. Sikapnya pun harus sesuai syar'i. Ya, jangan sampai menumbuhkan yang lebih parah lagi. 3 menit lagi enggak apa-apa ya? 3 menit lagi. Tapi ya jangan ngantuk, ya. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Datang sahabat duduk. Rasulullah melihat sahabat itu datang terus duduk. Tapi Rasulullah bersabda, "Asallaita? Apakah engkau sudah sholat? Apakah engkau sudah sholat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memerintahkan, "Qum, sholli, berdirilah sholat." Enggak, Rasulullah tanya dulu, "Asallaita? Apakah kamu sudah sholat?" Namanya orang sedang khutbah, sedang nyelinguk ke sana atau nengok ke sini, ternyata orang itu sholat. Enggak ngerti. Bisa enggak? Namanya orang lagi khutbah kan fokusnya terpecah ya. Kadang lagi memperhatikan yang sebelah sini, kadang memperhatikan yang sebelah sini. Ada orang datang sudah sholat kemudian duduk, tapi lihatnya pas duduk toh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ashallaita? Sudah sholat belum?" "Belum wahai Rasulullah." "Qum fasholli." Berdirilah kemudian apa? Sholat. Tapi syahidnya Rasulullah memastikan dulu. Memastikan apa? Memastikan dulu. Fasholli rak'atain. Kemudian hendaknya dengan lembut. Ya, di zaman ya cucu-cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah terjadi kisah ya. Kalau di seperti di Arab Saudi itu ada namanya Ahlul Hizbah. Ahlul Hizbah itu tim al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau di tempat kita kan polisi gitu aja ya. Kalau di sana ada ada yang lain. Jadi polisi tapi enggak pakai seragam, pakainya jubah, terus pakai imamah. Ya, dia itu melihat misalnya toko-toko, warung-warung yang azan kok belum tutup, dendanya ribuan real. Sampai 80 juta. Maka kalau kita di Saudi, ya, kalau waktu sholat, warungnya ditutup semua. Ya, kordennya ditutup semua. Karena ternyata ada polisi tapi berjubah. Polisinya enggak harus gede badannya. Ya, enggak harus gede, enggak harus tinggi, enggak. Kecil-kecil gitu. Ya. Jadi lewat aja, lihat diberi peringatan. Untungnya seberapa tapi dendanya sampai puluhan juta. Nah, ini ada orang sedang gembala unta di zaman itu, gembala unta. Sudah azan maghrib, dicela-cela wong namanya penggembala unta kan capek, orang angon itu capek enggak? Capek. Apalagi sana gurun pasir, ya. Rumputnya enggak banyak, digiring ke sana dapatnya cuma duri-duri ke sana cuma dapatnya. Udah capek menjelang maghrib, ini orang ahlul hisbahnya ini naam mencela, suaranya keras, ya. Ya namanya orang baru angon pegang tongkat pukul, jebret, lapor dia ke Syekh. Syekh, tadi saya dipukul itu lagi al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar, dipukul sama penggembala itu. Besoknya cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, seorang syekh juga seorang alim, naam mencoba sendiri. Begitu azan, orangnya diajak bicara dengan lembut. Kamu itu masya Allah ya, menggembala. Ya, ini amalan baik. Tapi kalau seandainya dijeda dulu kita sholat maghrib, lebih bagus. Ya, beliau tenang. Ngomongnya juga lembut. Terus dia baru lapor. Iya, kemarin tuh gak kayak kamu. Ya, kemarin tuh datang, ngomongnya jelek, mencaci maki. Ya, bahasanya bukan mencaci maki, menyudutkan. Ya, kalau mencaci maki gak mungkin. Menyudutkan, galak gitu loh. Dunia apa itu urusi kan gitu. Wah, galak. Ya. Yaudah nih saya pakai tongkat ini tak pendung. Ya. Yang ini yang kedua, ternyata setelah diajak dengan lembut, barakallahu fikum, dia jazakallah khair. Ya, semoga Allah membalasmu, kamu telah lembut. Ya, kita sholat bareng. Ya, sholat bareng. Ya. Nah, kan begitu ya. Ini, lembut. Kata Nabi, innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'anfi. Ya. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari sikap lembut apa yang tidak Allah berikan dari sikap kasar. Dari sikap apa? Kasar. Naam. Ini juga diamalkan paling pertama kepada istri dan anak, ya. Jangan kepada orang lain dulu. Istri dulu sama anak dulu kita lembuti, ya. Naam. Jangan di luar jadi kijang, begitu masuk jadi singa. Ya. Luar kelihatan lembut, begitu dalam galaknya minta ampun. Ya. Nah, ini. Kita dengan istri kita itu pasti ada waktu perpisahan. Pasti ada waktu perpisahan. Entah kita meninggal dulu atau istri kita meninggal dulu. Jadilah perpisahan dalam kenangan yang baik, ya. Nah, dulu saya pernah punya suami saleh, perhatian, ya. Daripada kita meninggal, istri kita bertahmid. Alhamdulillah. Ya. Jangan isra domai maning. Ya. Barakallahu fiik. Ini ya, ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar juga saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.